Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyara ikhwani fid din, azani Allah iyyakum, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga Allah taala jadikan ke dalam hati kita cinta keimanan, cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus tentunya kita dengan sebab keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita benci kepada kekufuran, tidak senang terhadap kefasikan dan kemaksiatan. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasidun. Dalam surah Al-Hujurat Allah taala sebutkan sifat yang Allah taala nyatakan orang-orang ulaika humur rasidun, mereka adalah orang-orang yang terbimbing, mendapatkan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman, namun Allah lah yang menjadikan kecintaan kepada kalian berupa iman, kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah taala jadikan keimanan itu terasa indah, nikmat, menenteramkan, menenangkan dalam kalbu kalian. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan, dan Allah taala jadikan kepada kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Walhamdulillah, sehingga dengan sebab keutamaan yang Allah taala berikan kepada kita berupa iman, kita terdorong untuk senantiasa menambah ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian terlebih ketika kita diberikan kesempatan untuk menambah ilmu, memperdalam ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah dan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Karena tergabungnya dua perkara ini, iman dan ilmu, mengkaji mendalami ayat Allah, baik ayatul Qur'aniyah, begitu juga wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa hadis, hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang demikian adalah jauh lebih baik nilainya daripada kesenangan-kesenangan dunia, nilai-nilai dunia. Demikian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Yunus. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan sebab karunia keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Sebagian ahli tafsir menyebutkan qul bi fadlillah adalah bil Qur'an. Namun sebagian adalah menyebutkan bil iman. Wa bi rahmatihi, dengan sebab rahmat Allah. Kalau yang menafsirkan fadlullah itu Al-Quran, maka rahmat Allah itu tafsirnya iman. Sebagian membaliknya, fadlullah itu iman, wabi rahmatihi Al-Quran. Nah, ya ini sebagaimana yang lebih dikuatkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Artinya dengan sebab engkau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala iman ditambah yaitu Al-Qur'an yang tidak lain isinya ilmu nafi, bimbingan. Maka fabidzalika falyafrahu, dengan itu hendaknya kalian senang, gembira, bahagia. Kenapa? Allah taala nyatakan huwa khairum mimma yajma'un. Hal itu adalah lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia. Berupa kesenangan-kesenangan dunia, berupa nilai-nilai dunia. Baik harta kekayaan maupun segala bentuk hiburan dan kesenangan yang bernilai duniawi. Maka iman dan Al-Qur'an, iman dan ilmu nafi yang melahirkan amal soleh, itu nilainya jauh lebih baik. Siapa yang mendapatinya, siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, fal yafrahu, hendaknya dia senang, gembira. Dan di antara faedah dari ayat ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, kalau sudah kita tahu nilainya itu lebih baik daripada harta kekayaan yang dikumpulkan oleh manusia, yang kalau kita aja dengan mendapatkan harta kekayaan kita senang, berarti kalau kita mendapatkan yang lebih baik daripada harta tentu lebih senang. Kalau sudah senang maka tentu kita akan bersemangat. Nah, makanya Allah Ta'ala memerintahkan untuk kita bersenang, karena kalau sudah kita senang akan menambah semangat kita ini. Lizdiyat al-iman wal-ilmi, untuk kita menambah kekuatan iman kita, untuk kita menambah ilmu, untuk terus kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fil azan Allah iyyakum, dan ini adalah al-farhul mamdu, senang yang terpuji, gembira yang terpuji. Walhamdulillah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Perhatikan buah keimanan, Allah taala sebutkan dalam surah Al-Hujurat tadi adalah menjadikan kita tenang dalam kalbu kita ketika kita di atas keimanan. Sekaligus tentu saat itu kita akan benci kepada kekufuran, kemaksiatan. Naam. Ikhwani fi din azani Allah iyyakum. Terlebih kita menyadari kita hidup di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yukbadul ilm, hingga diangkatnya ilmu. Nah, di lain riwayat dengan ada tambahan, naam, wantasarul jahl, dan tersebarnya kebodohan. Wa yataqarabu zaman, dan terasa cepatnya perjalanan waktu. Dan ini kita rasakan, ikhwani fillah jazani Allah wa iyyakum. Kita libur sementara taklim dari awal Ramadan. Iya kan? Gak terasa, sekarang kita bertemu lagi sudah. Gak terasa Ramadan berlalu, kita sudah di bulan Syawal tanggal 13. Gak terasa baru rasanya kemarin kita libur, sekarang sudah taklim kembali. Demikianlah, waktu terasa singkat, cepat. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, dan hadisnya sahih, juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la takumu sa'ah hatta yataqarrabaz zaman, tidak akan tegak hari kiamat hingga semakin terasa dekat cepatnya waktu. Kata Rasulullah SAW, fatakunu fatakunu sanah kasyahr, sehingga setahun itu rasanya sebulan. Wa yakunu syahr kal jum'ah, sebulan itu rasanya adalah sepekan. Wa takunu jum'ah kal yaum, dan sepekan itu terasa satu hari. Wa yakunu yaum kasa'ah, dan satu hari itu rasanya adalah sesaat saja. Nah, sahih. Misalnya antum pada hari ini puasa, terasa sekali. Barusan pagi tadi sahur, sekarang sudah berbuka. Cepat. Satu bulan kemarin Ramadan kita rasakan begitu cepatnya. Ikhwan fillah azan ya Allah. Ya. Dan ini adalah menjadi peringatan bagi kita, ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum, terlebih ketika usia-usia kita sudah 6 senja. Berarti apa yang sudah kita lewati aja sudah terasa cepat, apalagi tinggal sisanya. Bisa jadi lebih cepat lagi. Maka jangan sampai kita menunda untuk beramal saleh. Termasuk dalam hal ini adalah kita terus dekat dan mengkaji agamanya Allah Subhanahu wa taala, karena di antara tanda-tanda akhir zaman di mana semakin banyaknya kejahatan dan keburukan serta kejelekan disebabkan yukbadul ilm mentasrul jahil, diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Ini yang menjadi sebab tersebarnya kejelekan, sampai kemudian Rasulullah SAW kaitkan dengan wayak suru al-harj, banyaknya terjadi al-harj. Kemudian ketika ditanya mal harj ya Rasulullah, apa itu al-harj ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, al-qatl, al-qatl, pembunuhan dan pembunuhan. Qasadaqa Rasul alaihi salatu wassalam, dan ini ikhwani fi dinillah ya Allah wa yakum, kita dapati begitu fitnah akhir zaman, keburukan, kejelekan sedemikian dijadikan mudah, gampang, murah setiap waktu, setiap saat ditawarkan, ditampangkan di hadapan kita. Sungguh kalau kita tidak kuat iman, tidak mengedepankan bimbingan ilmu, sangat-sangat sungguh mengkhawatirkan diri-diri kita untuk kita larut terbawa berbagai kejelekan, berbagai keburukan. Nasallahu salamah wal afiyah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dalam hal majlis ilmu sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kali memberikan perumpamaan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dikala Rasulullah SAW bermajlis dengan para sahabat, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahih beliau, anna Rasulullah SAW bainama huwa jalisun fil masjid wa nas ma'ahu, ketika Rasulullah SAW duduk di masjid dan para sahabat bersama beliau, sedang apa? Bermajlis ilmu. Rasulullah SAW menyampaikan pelajaran kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Id aqbala salasatu nafarin, maka ketika itu tiba-tiba datang tiga orang. Fa aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. Dua orang yang datang, dia menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadir di majlis, duduk di majlis. Wa dhahaba wahid, sementara satu orang yang ketiga pergi. Enggak jadi duduk di majlis. Cuman lihat pergi. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, qala, rawi menyatakan fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dua orang itu kemudian duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amma ahaduhuma, adapun orang yang pertama, faraa furjatan fil halqah fajalasa fiha, orang yang pertama melihat ada tempat kosong di tengah-tengah majelis, itu ada tempat yang masih kosong, maka beliau duduk di tempat yang kosong tersebut. Orang yang pertama. Wa ammal akhar, adapun orang yang kedua, fajalasa khalfahu. Tidak cari tempat duduk yang kosong yang depan mana ya? Langsung aja duduk di belakang. Nah, di belakang majelis, di belakang. Fa amma salis, adapun orang yang ketiga, fa'ad barodahiban. Orang yang ketiga, dia berpaling pergi. Tidak duduk di majelis. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka ketika Rasulullah SAW selesai menyampaikan pelajaran kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Rasulullah SAW pun bersabda, "Ala uhbirukum an nafaris salasa?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang keadaan tiga orang? Nah, yang secara nyata didapati oleh Rasulullah dan para sahabat, ada tiga orang. Nah, ini kesempatan Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada para sahabat, perumpamaan. Nah, yang mana dengan perumpamaan itu, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, ini termasuk menguatkan nilai pembelajaran, nilai faedah yang bisa dipetik, terlebih dengan keadaan nyata, kejadian real. Nah, ya, ini perumpamaan manusia itu terhadap majelis ilmu itu terbagi menjadi tiga keadaan. Rasulullah SAW memberitakan, "Ala uhbirukum an nafar salasa?" Maukah aku beritakan kepada kalian tentang tiga orang tadi? "Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahu Allah." Adapun orang yang pertama adalah orang yang dia kembali bertambat, menyerahkan diri, nah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pertama. Artinya dia menginginkan kepada Allah pahala besar, keutamaan besar. Dia hadir di majelis ilmu, kesempatan ada duduk di depan, ada masih tempat kosong. Itulah yang dia tempati. Dia tidak peduli dengan pandangan manusia kanan kirinya. Yang penting tidak mengganggu, masih ada tempat kosong. Dia duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa'awahu Allah, maka Allah taala kuatkan dia. Wa ammal akhar, adapun yang orang yang ketiga, yang kedua, fastahya, fastahyahullah minhu. Orang yang kedua dia ada malu-malunya. Nah, mau ke depan malu. Masih ada penilaian kepada manusia, dia akhirnya pilih duduk di belakang. Nah, ikhwan fillah jazakumullah khairan. Dua orang ini masing-masingnya mendapatkan keutamaan karena mau hadir di majelis ilmu. Cuman ya nilai keutamaannya beda. Nah, orang yang kedua karena ada malu-malunya kepada manusia, maka Rasulullah SAW menyatakan, fastahyahu Allah minhu, maka Allah pun malu kepada dia juga. Malu untuk memberikan yang lebih banyak. Nah, ini dua orang yang dia masih beruntung. Cuma nilai keberuntungannya tentu beda. Sebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, orang hadir di majelis ilmu pun berbeda-beda keutamaannya. Orang yang semangat tentu berbeda dengan yang tidak. Nah, orang yang bersungguh-sungguh tentu berbeda yang bermalas-malas. Walaupun sama-sama di majelis. Dan keadaan orang yang duduk di depan, nah, kalau itu karena kesungguhannya, karena ingin mengharapkan pahala di sisi Allah, tentu juga beda orang yang di belakang. Karena apa? Karena banyak sisi kalau di depan cenderung lebih konsen, cenderung ikhwan bin azan ya Allah ya, lebih perhatian dan sebagainya. Kalau belakang biasanya potensi kegoda, keganggu banyak. Misalnya. Nah. Tapi bisa jadi berbeda keadaannya, berbalik. Yang di depan juga kurang, yang depan dapat lebih. Ya, sesuai dengan keadaan ketika di majelis. Ikhwan fil azan ya Allah ya. Nah. Dan yang demikian sangat banyak. Orang sama-sama sholat. Secara dohir nampak. Dari takbiratul ikhram sampai salam sama. Tapi kata Rasulullah SAW. Ada yang dapat setengah. Ada yang dapat seperempat. Ada yang sepertiga. Bahkan ada yang kurang daripada itu. Berbeda-beda pendapatannya. Sama-sama sholat. Nah. Adapun kata Rasulullah SAW. Amal akhar. Adapun orang yang ketiga. Perhatikan. Dan semoga kita tidak termasuk. Golongan yang seperti ini. Fa'arodo fa'arohdullah anhu. Dia berpaling maka Allah pun berpaling dari dia. Dia tidak butuh ilmu maka Allah pun tidak memberikan keutamaan ilmu kepada dia. Inilah perumpamaan manusia terhadap ilmu. Ada yang butuh ilmu dengan kesungguhan, ada yang butuh tapi ya ogah-ogahan. Ada yang sama sekali tidak butuh. Tahu majelis ilm fa'arada. Dia berpaling. Maka kata Rasulullah SAW, fa'arada Allah anhu. Allah pun berpaling dari dia. Nah, ikhwan fi din Allah ya, alhamdulillah. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena Rasulullah SAW sampaikan yang demikian. Ada untuk kita ambil pelajaran. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya kepada para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang cinta kepada ilmu. Memiliki kesemangatan untuk terus mendalami, mengkaji ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka puaskan dirimu. Kila wa ma riyadil jannah ya Rasulullah. Apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Qala. Kelaku dikir, majlis-majlis dikir, majlis-majlis ilmu, majlis yang disebutkan di situ ayat-ayat Allah, majlis yang disebutkan tentang bimbingan syariatnya Allah, halal dan haram, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka farta'u, puaskan. Nah, kalau seseorang yang hadir di pesta, yang di situ disajikan makanan dan minuman yang enak, dengan adanya hiasan-hiasan yang menawan. Nah, maka dia akan memuaskan dirinya dengan makan dan minum secara puas. Namun di majelis ilm, kata Rasulullah SAW, bahkan perumpamaannya itu seperti, kata Rasulullah, riyadul jannah, taman-taman surga. Bagaimana cara memuaskannya? Ya tentunya adalah mengambil fawaid ilmiah. Faedah-faedah ilmu, bimbingan-bimbingan ilmu. 6. Ayat ketika disebutkan tafsirnya, penjelasannya. Hadis ketika disebutkan penjelasan dan syarahnya. Ini ikhwan fi din azan ya Allah wa iyyakum. Dan itulah kalau kita kembali kepada surah ayat dalam surah Yunus tadi. 6. Fabidzalika falyafrahu. Hendaknya kalian dengan itu senang. Wa khairu mimma yajma'un, karena yang demikian adalah lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh manusia. Satu kejadian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, berdiri di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kala itu. Menyampaikan nasihat bimbingan. Kemudian datanglah seorang membawa berita bahwasanya datang dari Syam rombongan yang membawa barang-barang dagangan. Barang-barang dagangan yang siap untuk kemudian dibeli dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Apa yang terjadi? Ikhwan fil azan ya Allah wa iyyakum. Sebagian manusia lari. meninggalkan majlis Rasulullah SAW karena ingin mendapatkan bagian barang dagangan yang bisa dia nanti usahakan. Nah, maka keadaan yang demikian langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Jumat ayat terakhir. Nah, di surah Jumat ayat terakhir. Fa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, dan manakala mereka yakni mendapati adanya tijarah, perdagangan ataupun permainan, mereka faddu ilaiha, bergegas menujunya. Wa tarakuka qa'ima, mereka meninggalkan engkau wahai Nabi dalam keadaan berdiri. Nah, sebagian orang terfitnah dengan dunia, dengan kesenangan dunia, dengan nilai-nilai dunia. Tidak mau ambil atau melanjutkan, mengambil faedah, bimbingan dari Rasulullah SAW. Maka apa? Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa azzani Allah wa iyyakum, kul ma indallahi khairu minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Katakanlah, ma indallah, apa yang ada di sisi Allah berupa pahalanya Allah, berupa rahmatnya Allah, berupa bimbingan Allah Subhanahu wa taala, khair, itu lebih baik, minal lahwi wa minat tijarah, dari permainan-permainan maupun dari perdagangan. Nah, mungkin sebenarnya orang kalau saya enggak cepat-cepat ngambil bagian barang dagangan, nanti saya enggak untung. Nanti saya enggak dapat rezeki. Kalau saya tetap tinggal dengarkan ceramah, dengarkan khutbahnya Rasulullah SAW. Maka Allah Ta'ala tegaskan di akhir, wallahu khairur raziqi. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, dikira kalau kamu tidak hadir di majelis ilmu karena kamu tersibukkan dengan dunia kamu, kemudian kamu bisa menambah tambahan yang banyak untuk rezekimu. Lah, ikhwani bin azan yang Allah, ya Allah yang membagikan rezeki, wallahu khairur raziqin. Dan demikian tidak akan mengurangi jatah rezekimu karena rezeki kamu sudah ditentukan. Ini ibarat ikhwan ibn azani Allah wa iyakum, kepada kita hidup ini kan ibarat pilihan gitu. Ketika sama-sama di majelis, ada berita misalnya di sana ada pembagian. Nah, pembagian apa ya? Sembako. Nah, lagi kris apa? Lagi migornya susah dapat, pas ada pengumuman bagi-bagi migor nih. Minyak goreng. Bisa jadi, ya demikian. Nah, sebagian orang bubar mengedepankan untuk mendapatkan nilai-nilai dunia. Nah, maka ini terjadi. Para sahabat pun juga tidak keluar dari mereka manusia. Dan mereka tidak maksum. Ikhwan fillah jazani Allah, ya. Namun mereka adalah senantiasa mendapatkan bimbingan. Mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang terbaik dan mana yang... Makanya ketika itu didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, berupa bimbingan, berupa rahmatnya Allah, itu adalah khair, lebih baik, minal lahwi wa minat tijarah, wallahu khairur raziq. Nah, sama halnya dengan misalnya saat ini diumumkan jadwal taklim, itu kan buat kita pilihan, mau pilih hadir taklim atau milih tinggal di rumah asik dengan keluarganya, atau milih melayani apa pesanan-pesanan nah bisnisnya misalnya, tinggal pilih mana yang antum milih. Lewat satu jam lewat pula majelis taklim. Nah, mungkin sebagian orang yang apalagi prinsipnya time is money, ya sudah, kalau taklim dapat apa. Nah, cepet saja kan enggak? Ya, kalau di rumah, satu jam, walaupun hanya model dengan HP, bisa jadi dia melayani berbagai pesanan-pesanan, untung banyak. Nah, itulah tinggal kita mau pilih yang mana. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberitakan, "Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah." Dan orang yang cerdas maka dia akan bisa mendahulukan pilihan yang terbaik. Nah, apalagi nilainya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masyarakat ikhwani fil azani Allah iyakum, sehingga orang-orang yang hadir di majelis ilmu mengambil bimbingan ilmu yang disampaikan oleh para ulama, kalau secara tidak langsung di majelisnya, minimalnya ya ini dari kitab karya-karya para ulama yang dibacakan. Nah, itu disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, "Faman akhadahu faqad akhada bi ahdin waqir." Siapa yang mengambil warisan yang dilanjutkan oleh para ulama, dari mereka adalah pewaris para nabi, al ulama warasatul anbiya wal anbiya la yuwarisu dinar wala dirham. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan harta emas ataupun perak. Faman akhadahu, siapa yang mengambil warisan tersebut, faqad akhada bi ahdin waqir, sungguh dia telah mengambil bagian teramat besar, lebih besar daripada nilai-nilai dunia. Cuman masalahnya alimahu man alima, jahilahu man jahil. Mengetahuinya orang yang tahu, tidak mengetahuinya orang yang jahil. Sehingga itu tadi kenyataannya, ada saja orang memilih yang semestinya adalah dia memilih yang lebih tepat, yang lebih baik, yang lebih bagus. Tetapi karena dia justru pilihannya adalah yang kurang bagus, yang kurang tepat. Ini semua adalah sesuai dengan kadar bimbingan ilmu yang ada pada dia, dan kadar dia keimanannya untuk semakin mendapatkan keutamaan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salama wa alaikum. Ikhwani fi din azani Allah wa iyakum. Mungkin masih tersisa beberapa waktu sedikit, kita lanjutkan kajian kita dari jadwal taklim kita, yaitu membaca kitab Sama'ilul Muhammadiyah. Nah, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang menyangkut fisik beliau, maupun akhlak, perilaku, bahkan sampai ibadah beliau alaihi salatu wassalam, yang dengannya semoga ketika Allah taala menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, kita bisa adalah menjadi bagian dari orang-orang yang mengharapkan hari akhirat, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita di bab pembahasan tentang masih tentang fisiknya Rasul alaihi salatu wasallam, yakni bab fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang uban Rasul alaihi salatu wasallam. Masih menyisakan dua hadis, insyaallah kita baca. Hadis yang ke-43 dari bab yang kelima, qala haddatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Su'aib bin Safwan an Abdul Malik bin Umar an Iyad bin Laqit al-Ijli an Abi Rimsah at-Taimi Taimir Ribab qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li qala fa'urituhu faqultu lamma ra'aituhu hadza nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi saubani ahdaran wa lahu sya'run qad alahu syaibu wa syaibuhu ahmar. Nah, hadis ini ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, pada sanadnya ada rawi bernama Su'aib bin Safwan, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab takrib beliau, dihukumi beliau ini adalah makbul. Namun perhatikan, Al-Hafidz Muhajjar Al-Asqalani punya istilah khusus dalam yakni menghukumi seorang rawi ketika dinyatakan makbul. Itu adalah menunjukkan ada sisi kelemahan kecuali kalau ada penguat. Kalau ada jalur yang lain dari rawi yang lain yang menguatkan. Nah, dan sementara ini ikhwan fillah Allah wa iyyakum disebutkan walam yujad lahum mutabi. Tidak didapati baginya penguat. Nah, sehingga hadis ini dihukumi ada sisi kelemahan terlebih ketika di sebagian matannya itu ada kontradiksi dengan riwayat yang lebih sahih. Kita perhatikan hadisnya. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li. Kata Abi Rimsah At-Taimi, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku membawa anakku. Qala fa'urituhu. Maka aku perlihatkan kepadanya. Yani Rasul alaihi salatu wasallam diperlihatkan kepada anak. Faqultu lamma raitu. Maka aku pun berkata ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena baru pertama kali itu. Hadza nabiyullah. Ini apakah nabinya Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini Rasulullah? Wa alaihi sauban ahdaron. Yang dia mengenakan dua pakaian berwarna hijau. Nah, kalau dua pakaian maksudnya ikhwan fillah Allah wa iyyakum, kebiasaan di antara pakaian orang Arab itu adalah yakni dipakai satu sebagai selendang, satu sebagai sarung. Nah, satu sarung dibuat sarung, satunya masih untuk menutupi bagian atas. Nah, semisal kayak selendang. Walau sya'run qad alahu syaib. Dan dia memiliki rambut yang dipenuhi di atasnya syaib, uban. Wa saibuhu ahmar, dan ubannya adalah merah, kemerah-merahan. Nah, ikhwan fillah jazakumullahu iyyakum, riwayat ini kalau sebagiannya mendudukkan adalah kalau lafadz walahu sya'run qad alahu syaib, beliau memiliki rambut yang di atasnya dipenuhi uban, maka ini adalah berlawanan dengan hadis-hadis yang sahih yang lain, yang di antaranya telah kita baca pada sebelumnya. Di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW tidaklah memiliki uban kecuali sedikit, antara 14 helai sampai 20 helai, yang telah kita ketahui lewat hadisnya. Nah, sementara di sini dinyatakan yakni rambut beliau dipenuhi bagian atasnya adalah warna putih, uban. Nah, namun sebagian yang hadis ini dinyatakan hasan oleh sebagian ulama membawa maknanya adalah ala husayb, artinya rambutnya beliau ada didapati uban yang nampak. Nah, wa syaibuhu ahmar, dan uban beliau merah, kemerahan. Ini juga bertentangan dengan hadis yang sahih yang telah kita lewat, kalau dihukumi uban beliau ahmar, kalau dimaknai adalah berarti beliau memakai, yakni menyemir rambut. Nah, yahdob syar. Kalau dikatakan Rasulullah SAW menyemir rambut sehingga rambut ubannya yang semestinya putih menjadi kemerah-merahan. Maka ini bertentangan karena Rasulullah SAW tidak menyemir rambut beliau karena sedikitnya uban beliau. Nah, riwayat yang sahih kita dapati demikian. Namun, yang menjadikan hadis ini, menghukumi hadis ini hasan, menyatakan saibu ahmar, artinya ikhwan fillah Allah, nampak kemerah-merahan itu artinya tidak murni putih, nampak putih sekali, adalah mencocokkan dengan riwayat yang lain yang sahih, yakni pengaruh beliau memakai dan memakai minyak rambut. Nah, sehingga samar, putihnya itu samar. Dikatakan dalam riwayat ini ahmar. Wallahu alam bisawab, yang jelas ikhwan fillah jazakumullah, hadis ini ada sisi kelemahan. Hadis yang berikutnya, qala haddatsana Ahmad ibnu Mani, qala haddatsana Suraij ibnu Nu'man, qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Simak ibn Harb, qala kila li Jabir ibn Samurah, akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saibun, qala lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saibun illa sa'aratun fi mafrahi ra'sihi idza dahana wa rahunna duhnu. Nah, hadis ini sahih, dinyatakan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya, akana fi ra'si Rasulullah SAW saibun, apakah pada rambut Rasulullah SAW itu ada uban? Beliau menjawab, tidak ada di rambut Rasulullah SAW uban kecuali sya'arat, beberapa helai rambut. Fi mafraqi ra'sihi, di pertengahan rambut beliau. Ida dahana, apa beliau memakai dan rambut, minyak rambut, warohun nanduh, maka membuat samar minyak tersebut uban beliau alaihissalatu wassalam. Nah, demikian ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, selesai pembahasan tentang yakni uban Rasul alaihissalatu wassalam. Maka kesimpulan dari bab ini, bab kelima tentang uban Rasul alaihissalatu wassalam, bahwasanya pertama Rasulullah SAW yakni tidaklah beruban kecuali beberapa helai rambut yang disebutkan dalam riwayat ada sekitar 14, ada yang menyebutkan sampai sekitar kurang 20. Nah, masing-masing adalah melihat apa yang menyampaikan apa yang dilihat. Nah, sementara sebagaimana yang dinyatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kurang lebih 14, dan beliau adalah sahabat yang lebih detail teliti tentang yakni fisik Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga ini diantara disebutkan oleh para ulama illah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyemir rambut beliau, yang mana nanti pada bab setelahnya kita akan mengetahui bab majah fi hidabi Rasulillah, tentang menyemir rambut. Ini hukumnya sunnah, tapi Rasulullah sallallahu sendiri tidak menyemir rambut beliau karena yakni sedikitnya uban beliau. Sedikitnya uban beliau, terlebih ketika beliau menggunakan minyak rambut, nah uban beliau tersamar. Hampir-hampir sebagian sahabat pun menyatakan yakni tidak beruban kecuali beberapa helai karena tersamar kalau sudah terkena yakni minyak rambut. Nah, dan ini termasuk bagian dari pengamalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lahu sya'run fa'aqfimu, siapa yang memiliki rambut maka memuliakanlah rambut. Yang sudah kita bahas, memuliakan rambut yang dilakukan Rasulullah adalah menyisirnya. Nah, merawatnya, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, termasuk meminyaki rambut. Nah, dan nanti yang termasuk memuliakan rambut ketika ya ini rambut itu beruban, apalagi ubannya banyak, diantara sunnah, sunnah yang bukan wajib, adalah menyemir, yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya di bab ke-6, bab majaa fi hidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang yakni menyemir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau menyemir ataupun tidak, ini yang akan dibahas pada riwayat-riwayat kemarin ada mengarah kesimpulan bahwasanya beliau tidak menyemir rambut. Namun nanti ada riwayat yang menyebutkan, seperti riwayat yang kita baca tadi, ikhwan jazakumullah, wa syaibu ahmar, uban beliau berwarna kemerah-merahan. Ini sebagian memaknai adalah beliau menyemir rambut. Insyaallah lebih detailnya akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit yang sudah kita baca memberikan faedah, tambahan ilmu yang bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.